بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول ايه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحي القيوم بديع السماوات والأرض، أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت، فإننا من الظالمين، نحن الفقراء وأنت الغني رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب العزة، يا رب العالمين، يا عليم يا خبير، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. اللهم أصلح أنفسنا وطهر قلوبنا واستر عوراتنا يا رب العالمين، إنك أنت الستير، إنك أنت الوهاب، إنك أنت المنان، إنك أنت الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir Al-Aisar ayat ke 121 pada kali ini. Setelah kemarin kita mempelajari dengan kuasa Allah Ta'ala ayat 120 tentang ketidakmungkinan ridhonya Yahudi dan Nasrani kepada kita semua, sampai kita mengikuti propaganda atau pemikiran mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban bahwasanya petunjuknya Allah itu adalah sebenar-benar petunjuk, dan jikalau kemudian kita malah menggelincirkan diri dengan cara mengikuti pemikiran mereka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dengan ilmu, maka tidak akan kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pertolongan dalam lapangan kita, dalam lapangnya keadaan kita, dan berikanlah bantuan dalam keadaan butuhnya kita. Dan sesungguhnya ya Allah, kami membutuhkan Engkau di segala waktu, di segala tempat. Ya Rabbal Alamin, tidaklah mungkin ya Allah kami melakukan apapun dari kebaikan kecuali Engkaulah yang telah mengaturnya. Ya Allah, tidaklah kami melakukan keburukan di suatu tempat atau di suatu waktu, melainkan itulah karena kami ya Allah. Maha kami adalah fuqara ya Rabbal Alamin, fakir terhadap wilayah Engkau, fakir terhadap nusran dari Engkau ya Allah. Kami membutuhkan ta'id, nusran, fatah dari Engkau. Kami membutuhkan bantuan dari Engkau ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Engkau adalah mudabbirus samawati wal ardh. Sesungguhnya Engkau adalah pengatur langit-langit, pengatur bumi, pengatur jin, pengatur manusia. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan sakinah alal mu'minin, ketenangan kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya engkau yang memberikan pertolongan sejak kami lahir, sejak kami belum terlahir di dunia ini, kau telah memperhatikan kami. Sehingga untuk engkau lah yang telah memudahkan kami menuju dunia ini, ya Allah. Maka permudahlah, Allahumma yassir wala tu'assir, ya Allah, permudahlah urusan-urusan kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit hati kami. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik berupa maghfirah dan berupa rahmat dari Engkau, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kami membutuhkan pertolongan Engkau di setiap nafas kami, di setiap apapun yang kami pandang, di setiap apapun yang kami dengar, baik itu ilmu ataupun hal-hal yang mubah. Kau yang mohon perlindungan Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami lemah, dan sesungguhnya Engkau Maha Kuat, dan sesungguhnya kami tidaklah ada apa-apa, melainkan kami hanyalah makhluk yang Kau ciptakan hanya dari setetes mani yang hina, dan kami pun meremehkannya ketika kami sudah besar. Ya Allah, Engkaulah yang melindungi kami ketika kami masih dalam rahim, ketika kami ingin keluar dari rahim, Engkaulah yang mempermudah urusan-urusan kami, dan kami tidak mengetahui ketika itu. Kemudian Engkaulah yang merahmati ibu dan bapak kami, sehingga Engkau memberikan kepada ibu kami air susu, dan Engkau memberikan kepada bapak-bapak kami nafkah dan rezeki, sehingga Engkaulah. La ilaha illallah, huwal hayyul qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha hidup, tidak berawal dari ketiadaan dan tidak berakhir dengan ketiadaan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Engkau ya Rabb. Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyum, Engkaulah yang menegakkan, Engkaulah yang mengurusi kami sejak kami masih di dalam rahim, sejak kami masih bayi. Engkau adalah Al-Qayyum, dan selamanya Engkau adalah Al-Qayyum. Engkau adalah Qayyum bagi kami. Engkaulah yang mempedulikan urusan kami ketika kami tidak peduli kepada Engkau, ya Rabb. Ketika kami tertidur, ya Rabb, Engkaulah yang mengurusi, Engkaulah yang mengatur nafas-nafas kami, Engkaulah yang melindungi kami dari sengatan kalajengking, dari keburukan orang-orang, dari keburukan makhlukmu. Itulah Engkau, Al-Hayyul Qayyum. Maka ya Allah, kami meminta, karena Engkau adalah Al-Wali, karena Engkau adalah An-Nasir, maka kami memohon kepada Engkau, ya Allah, pertolongan dan bantuan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala al-istiqamah fi ta'abbud, ya Rabbal Alamin. Engkaulah muqallib al-qulub, Engkaulah musarrif al-qulub, Engkaulah yang mengatur dan memelihara hati-hati kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, rahmatilah kami yang sedang mengaji ayat-ayatmu, ya Allah, dan ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan. Sesungguhnya kami adalah thullabul ilmi, ya Allah, dan kami memohon istiqamah dalam hal ini, dan kami memohon agar amal-amal kami tidak terputus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إن شاء الله pada hari ini kita akan mempelajari hanya satu ayat dari surat Al-Baqarah, dan kita mohon kepada Allah pertolongannya untuk memahami ayat ini. Demi Allah, ini ayat yang agung. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ayat ini benar-benar pertama ayat ini menyindir kita semua. Namun tentu kita sebagai muslimin, mukminin, kita mengambil ibrah dari sindiran dan singgungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tingkah kita yang luar biasa seringkali di luar koridor syariat. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami datangkan kepadanya Alkitab, yang telah kami beri kitab kepadanya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka yatlunahu di sini diartikan mereka membacanya haqqa tilawatihi dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatihi, haq sebenar-benar tilawahnya mereka. Jadi tilawah di sini dimaknai bacaan, yaitu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Semoga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami rezeki, kemampuan dan ilmu untuk membaca Al-Qur'an haqqat tilawah, yaitu sebaik-baik tilawah. Dan haqqat tilawah itu bukan perkara yang ringan, melainkan nanti insyaallah akan kita bahas dan kita berikan pemahaman mengenai hal ini, yang mana haqqat tilawah itu maknanya sangat luas dan tidak mudah untuk merealisasikannya. Akhana, saya mohon antum agak majuan ya, tolong. Majukan lagi. Saya mohon majuan ya, insyaallah supaya lebih dekat, lebih berkah insyaallah. Ulaika yu'minuna bih, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan statement pensifatan mereka ini, yu'minuna bih, mereka ini beriman dengan Alkitab. Mereka ini beriman dengan Alkitab. Wa may yakfur bihi, kemudian Allah sebutkan ada golongan, ternyata ada satu golongan lagi ini, yakfur bihi, yaitu kufur terhadap Alkitab. Fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Asalnya manusia itu dalam kerugian tentu saja. Innal insana lafi khusr. Kemudian dikecualikan, dan kita tahu dalam kaidah usul fikih, ketika ada istisna, itu kaidahnya jumhur ulama mengatakan ada istisna, ada mustatsna, ada mustatsna minhu. Ya kan? Mustatsna minhu itu yang mana? Yang dikecualikan darinya, berarti yang terakhir. Tapi pertama berarti innal insana lafi khusr itu mustatsna. Dikecualikan bukan? Dikecualikan. Nah, mustatsna itu biasanya ya tentu lebih global dan lebih banyak jumlahnya daripada mustatsna minhu. Itu secara rasional dan tradisional itu masyhur maklum. Misalnya kita bilang semua tulab di sini ada berapa? Misalnya ada 30. Semua tulab di sini itu adalah orang kaya kecuali misal 20 orang darinya. Tapi ini pengecualian yang sebenarnya kurang baik dalam rasional dan tradisional. Jumlahnya 30. Kemudian dikecualikan 20. Walaupun sah-sah aja, tapi tetap aja ini kurang baik. Nah, asalnya innal insan lafi khusr, berarti manusia asalnya itu rugi. Kecuali yang menunaikan 4 syarat. Iman, amal, saleh, kemudian tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Yang dikecualikan dari insan itu adalah minoritas. Minoritas. Ya, minoritas. Baik. Berarti mayoritas manusia, wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jika kamu mentaati dan menuruti, mematuhi mayoritas man fil ard, aktsar man di sini apa? Berarti berakal, jin dan atau manusia. Berarti mayoritas man fil ard, di muka bumi, yang di atas muka bumi ini yang hidup dari man, dari yang berakal hanyalah jin dan manusia dan juga malaikat. Tapi malaikat tidak termasuk dalam kategori ini. Yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Baik, mayoritas. Aktsaru man fil ard, mayoritas penghuni bumi. Berarti insan mayoritasnya khasirun. Berarti manusia mayoritasnya yakfur bil kitab. Mayoritas manusia kufur dengan Alkitab. Oke. Dan apakah kalimat ana ini yang barusan itu real? Real. Sekarang kita lihat mayoritas manusia kufur dengan Alkitab. Ada memang yang secara lafzi atau secara harfiah atau lafziah, mereka ana muslim, ana beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan Nabi, Tapi itu secara harfi. Adapun secara tatbiqi, secara praktik tidak. Mayoritas gitu kan muslim sekarang. Apakah sekarang antum antum pribadi, apakah antum merasa kangen adanya surau di mana di dalamnya anak-anak mengaji? Apakah itu yang antum lakukan dahulu? Iya, kita lakukan dahulu, mungkin di rumah atau di mana gitu. Tapi apakah sekarang betapa banyak orang-orang merindukan ini? Nah, sekarang apakah kita sudah menyembuhkan kerinduan itu? Coba di sini antum syabab, itu syabab semuanya. Apakah kita sudah merealisasikan syifa pengobatan untuk masyarakat? Sekarang kalau misalnya dalam pemikiran negara itu, don't ask your country what they can do for you, but ask yourself what you can do for them, for your country. Ya kan? Jangan tanya negaramu apa yang bisa mereka lakukan untuk kamu. Kita tentu enggak mengikuti manhajnya Iwan Fals. Pemimpin-pemimpin beri kami uang enggak gitu kan. Tapi ask yourself. Tanya diri kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk umat. Gitu kan? Nah, sekarang coba apakah kita sudah menjadi asyams atau al-qamar untuk kaum muslimin? Kita enggak bisa mengeluh terus, muslimin sekarang begini. Coba apa yang bisa kita lawan untuk mereka? Sekarang kita kangen dengan adanya surau-surau dan semacamnya. Al-Quran semakin berkurang pembacanya. Ketika dahulu ba'da maghrib, orang-orang tua kita itu, mereka menyuruh, mewajibkan, membentak kita kalau kita enggak membaca Al-Quran. Dan sekarang orang-orang tua kita, Masya Allah, orang-orang tua sekarang maksudnya, Masya Allah, langsung habis maghrib, setel TV. Dan ternyata ketika kita lihat ada live siaran langsung, joget-joget, nyanyian, Allah ini sihir. Ini di prime time. Nah sekarang prime time-nya muslim, prime time-nya muslim itu adalah di sepertiga malam terakhir, ya enggak? Dan juga di waktu subuh, kemudian setelah subuh sampai syuruk matahari, itu prime time-nya kita dalam ibadah. Prime time. Nah, prime time itu membutuhkan isti'dad. Ya enggak? Isti'dad, persiapan, preparation. Nah, preparation itu adalah di ba'da isya. Lail itu digunakan libas, selimut, pakaian supaya kita istirahat, ya, naum supaya kita subat, yaitu istirahat. Nah, itulah istirahat itu untuk apa sih istirahat kita biasanya? Untuk bersiap-siap esok harinya. Ternyata di sini orang-orang kafir, terutama orang Yahudi, mengetahui kronologi ini dalam hidup seorang muslim harusnya. Ketika preparation menuju ke prime time-nya itu dihalang, maka tidak akan mampu muslim itu mendapatkan prime time-nya ubudiyah. Maka dibuatlah prime time television itu di Isya jam 8, baik ya kan? Nah, kemudian sekarang ada aplikasi HP banyak sekali, WhatsApp, BBM. Prime time-nya BBM dan WhatsApp jam berapa? Jam 9-an kan? Berseliweran ketika itu kan. Dahulu ketika masih di Facebook chattingan, itu kapan berseliwerannya? Ketika prime time jam 8 jam 9. Itu paling ini. Karena kalau jam kerja banyak orang kerja. Nah, semakin sekarang zaman sekarang orang tidur jam berapa normalnya? Jam 10 itu normal, jam 11, jam 12. Akhirnya enggak dapat apa? Enggak dapat prime time-nya ubudiyah. Nah, ketika muslim tidak mendapatkan ini, prime time ubudiyah di waktu sepertiga malam terakhir, maka udah lepas kendali, apalagi subuhnya enggak ini, zikir paginya enggak ada, maka sudah harinya itu buruk. Harinya itu buruk, enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salat susah khusyuknya. Baik. Jadi kita diperjauhkan oleh mereka dari Al-Qur'an. Dijauhkan. Ketika dahulu orang-orang kafir melihat ini anak-anak Indonesia habis maghrib, Masya Allah, mereka baca Quran, baca Iqra di surau-surau, di musola-musola. Dan itu orang-orang tua kita juga seperti itu. Maka orang-orang gimana caranya supaya mereka kehilangan hal seperti ini, kehilangan permata seperti ini. Akhirnya dibuat sekarang produk-produk. Produk itu pisau bermata dua, bisa aja dia luar biasa menyebarkan manfaat dan semacamnya, tetapi di satu sisi ya luar biasa juga godaannya. Baik. Maka ketika kaum muslimin diseret dari ahlul Quran, dari menjadi ahlul Quran, menjadi ahli yang lainnya, maka mereka terseret mulai nanti menjadi khusran, dan mereka akan menjadi yakfur bihi, takutnya kufur dengan Al-Quran. Ini bukan perkara remeh, dan kita tidak boleh merasa aman dengan hal ini. Kenapa? Karena ada hufaz, ada hafiz, seorang hafiz yang menjadi ateis itu ada di Mesir. Baik. Udah diterjemahkan, coba kita lihat makna ayat dalam ayat 121 halaman 199 dalam ayat 121 Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka yang diberi kitab Taurat dan Injil lalu mereka senantiasa mengkajinya secara benar. Coba di sini, diberi kitab Taurat dan Injil kemudian mereka mengkaji kitab tersebut tafsirnya. Sekarang pertanyaan, apakah ayat ini menunjukkan bahwa saya kajian ala kitab ketika itu ada? Hah? Ada gak? Apakah bayangan antum nih? Apakah ketika mereka mengkajinya mereka juga punya kitab? Hah? Iya gak? Iya. Atau minimal hafalan lah. Ya kalau misalnya emang nggak ada kitabnya, hafal. Jadi kita nggak mungkin tafsir al-Isar pakai hafalan gitu, hafal semua nggak mungkin. Tapi berarti udah ada kajian kitab-kitab vital, ya. Karena sistemnya itu sistem memang dari zamannya Bani Israel udah ada kitab, udah dikasih sama Allah. Terus kalau Allah kasih kitab untuk diapain? Ini dikaji dulu, kemudian diamalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita nggak pernah mengkaji Al-Quran secara khusus? Itu question to be asked gitu kan? Pertanyaan yang benar-benar ditanyakan untuk kita. Pertanyaan benar-benar PR. Apakah kita sudah mengkaji Al-Quran? Dan ketika misalnya kita sudah hadir di kajian tafsir Al-Quran, apakah benar kita kajian? Baik. Sudah benar kajiannya? Apakah kita mengamalkan? Baik. Sudah mengamalkan? Apakah kita ikhlas mengamalkannya? Baik. Sudah ikhlas? Apakah kita istiqomah? Ah, banyak pertanyaan, runut terus. Itulah muslim harus berpikir seperti itu. Dan setiap step-step itu selalu ada godaan. Coba dari tadi, apakah antum sudah mengkaji kitab Al-Quran? Oh, belum. Baik, pertama itu, langkahi dulu itu. Anda baru memulai, tapi apakah ada akobat dan mawani', yaitu akobat, halangan-halangan? Ada. Poster-poster kajian tematik. Poster-poster. Ustaz ini. Kajian-kajian kita, aduh siapa sih? Ah, kajian kita untuk orang-orang level atas. Itu akuat bukan mawani, bukan mami. Bisikan syaitan, bisa aja. Ada juga yang udah ngaji, tapi gak pernah ngaji lagi. Tapi kemudian ditanya, kamu antum kenapa gak pernah ikut lagi? Salman kenapa baru kelihatan? Salman? Kenapa baru kelihatan? KKM? PKM? DKM? PKM? Apa itu PKM? Partai? Keaman masjid PKM ya, Masya Allah Barakulah. Iya, Salman Sukijan Sudirman. Misal ada beberapa ikhwah yang di kajian pribadi, anak gak ada kok kajian lain. Ada beberapa ikhwah yang curhat kepada beberapa ikhwah lainnya, bukan kepada akhwat, curhat kepada beberapa ikhwah lainnya. Dan ikhwah yang curhat ini memang dahulu ikut kajian kami, kita. Baik di sini atau di tempat lain ya. Dan anak mempertanyakan memang kalau misalnya ada teman yang wajahnya itu anak hafal kemudian gak hadir, itu sebenarnya pertanyaan di hati anak. Makanya udah lama anak bertanya, Salman kemana ini gitu kan. Udah 4 minggu atau lebih itu gak kelihatan. Bertanya. Tapi ikhwah tersebut bukan cuma sekali kasus. Mereka curhat ke teman-temannya, anak pengen lagi kajian itu. Pengen, udah ada kitabnya, pengen lagi datang, tapi anak malu. Malu kenapa? Anak udah lama gak datang. Ini syaitan ini, bukan orang ini, bukan. Ini maksudnya terkena talbis syaitan, gak enakan. Emang dikira kalau misal baru datang bakal anak bully gitu? Salman, anak tuh gak merasa anak bully kan? Enggak. Anak gak ngejek antum, gak kan? Malah anak seneng, alhamdulillah antum datang lagi. Gitu. Alhamdulillah. Dan dan enggak kedatangannya antum kan karena uzur. Alhamdulillah. Nah, ini talbis dari syaitan. Kalaupun sebenarnya dibully setelah itu, ya itu pelajaran aja, tahan, usbir. Itu. Pertama, apakah antum sudah ngaji Al-Qur'an? Jawabannya ada yang belum, ada yang sudah namun udah vakum lama. Vakum karena beberapa sebab. Tapi ini yang belum, banyak alasannya. Ya, banyak alasannya dan alasan-alasan itu Masya Allah syaitan itu lebih pintar daripada kita dalam urusan memberikan alasan supaya tidak datang kepada kebaikan. Itu lebih pintar dari kita. Syaitan itu sumber inspirasi untuk keburukan. Antum mau mencari keburukan apapun, minta sama syaitan. Iya, beneran. Antum panggil syaitan, iya syaitan, tolong berikan saya gimana alasannya supaya kita enggak saya enggak dapat kebaikan. Akan dikasih sama syaitan sebagai bala dan imtihan. Akan dikasih. Mereka kadang-kadang saya pengen enggak mau kepada kebaikan misalnya, tapi enggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba datang, belum, inspirasi ada pilihan A, B, C, mau yang mana terserah. Itu semua dari syaitan dan juga dari diri kita yang mudah tergoda. Baik. Baik, ternyata dia sudah melepaskan buhul-buhul ikatan-ikatan itu. Alhamdulillah masuk ke kajian. Apakah ketika di kajian dia benar-benar mengkaji atau main HP atau lihat tapi bengong. Nah, itu juga ada lagi itu dari setan juga godaan. Jadi semua langkah itu ada godaan. Ada macam-macam. Ya. Ada seorang guru SMP diceritakan oleh Bapak Anan. Seorang guru SMP di zaman dulu ya. Ngomongnya itu gurunya itu unik ngomongnya. Ah, terus dari semua murid-murid dan gak enak, gak begitu enak ngajarnya. Dari semua murid, guru itu beristimbat melihat ke seorang murid putri. Murid putri ini selalu memperhatikan dia dan selalu menatap mukanya. Akhirnya dia takjub, alhamdulillah ini ada yang memperhatikan saya, alhamdulillah. Kemudian akhirnya yang lain gak baru perhatian, ini kayaknya kalau ditanya ini yang murid putri ini bakal tahu jawabannya. Karena dia tok yang memperhatikan. Akhirnya, ayo, siapa namanya gitu kan? Putri, coba apa artinya begini-begini? Pertanyaan. Kemudian, wah, maaf Pak, enggak tahu saya. Nah, kan? Enggak tahu saya. Coba ditanya lagi ini. Enggak ada yang tahu, enggak bisa jawab blas gitu loh. Loh, Putri bukannya kamu tuh dari tadi kan merhatiin saya? Cuma kamu doang. Kenapa kamu? Pak, saya enggak merhatiin penjelasannya. Saya merhatiin kok bapak itu dari tadi ngejelasin pakai bibir atas nggak pernah bergerak sama sekali. Astagfirullah, ini ngece ini namanya. Ini seperti misalnya kalau antum ikut kajian cuma memperhatikan apa sorban, cuma memperhatikan jenggot, perhatikan mulutnya hitam apa merah, kemudian memperhatikan bulu hidungnya keluar atau enggak. Ah, itu enggak, bukan itu yang dicari gaji. Tapi syaitan akan selalu membuat kita itu terpikir hal-hal yang di luar konteks pengajian. Selalu ada ini BBM atau apa gitu kan, getar. Aduh, buka. Milih mana, milih dudukin mana, di belakang aja karena banyak penghalang. Bisa kalau misalnya membuka apa-apa bisa. Ya kan? Nah, itu semua apakah benar sudah kita hadir? Tapi kalbu kita enggak hadir. Baik, sekarang apakah sudah kamu antum ini hadir di pengajian? Benar-benar hadir? Belum, ya udah. Lepaskan buhul-buhul dari setan itu untuk menghalangi antum, hadirkan hati. Ya, baik, hadirkan hati. Ya udah, besok datang kajian rutin, kemudian hadirkan hati. Baik, menghadirkan hati tentu ada lagi godaannya. Apakah kitabnya bawa apa enggak? Kemudian, baik. Apakah antum hadir itu sendiri sudah ikhlas? Alhamdulillah. Misalnya hadirkan hati. Tapi hadirnya hati itu bukan karena apa-apa. Karena gak enak sama teman-teman. Bukan karena memang pengen mencari ilmu atau semacamnya. Ada lagi. Singkirkan ketidakikhlasan. Berusaha ikhlas. Ada lagi step berikutnya. Sudah ikhlas? Sudah ngaji benar-benar? Baik. Apakah sudah mengamalkan apa yang dikaji? Oh, Masya Allah. Ini lebih berat. Ketika kita mau mengamalkan, ada saja. Selalu, setan itu selalu ada namanya. Kita punya jin korin masing-masing. Dan jin korin juga mungkin punya teman-temannya lain. Jin korinnya punya jin korin lagi. Jin korin punya jin korin lagi. Jadi, wah gak tau lah. Pokoknya selalu ada. Tidak ada satu orang pun dari kita. Kecuali pasti ada setan yang selalu bisik. Makanya ketika antum misalnya kesurupan atau Alhamdulillah. Kemudian atau ada disantet dan semacamnya. Kemudian kok enggak lepas-lepas, itu sebenarnya ujian. Jangan kira ketika antum kena syaitan suka diganggu dan semacamnya, itu belum tentu ujian itu lebih berat daripada orang yang dia merasa tidak diganggu, tapi hakikatnya kejiwaannya terganggu dengan riya, ujub, sum'ah. Itu lebih buruk daripada orang yang Allah uji dengan kasus santet. Beneran? Kasus santet, antum kena santet, antum diinin sama orang. Antum justru di situ Allah Ta'ala mengajak dan membimbing antum, ayo kembali kepada Allah. Tetapi kalau misalnya orang tidak kena santet, tapi dia diganggu dari segi yang lebih buruk daripada santet, yaitu apa? Dosa-dosa yang dia tidak merasa itu adalah dosa, itu lebih ghurur sifatnya, dan lebih memabukkan dan lebih mengerikan dibandingkan zahirnya santet sakit. Tapi ketika kita misalnya sakit atau bahkan wafat karena berperang dengan mereka, jihad fisabilillah. Iya kan? Maka jangan memandang orang misalnya kena kesurupan atau kena santet, itu jangan memandang mereka rendah. Bisa jadi dengan kasus ini, atau jangan tertawakan mereka, bisa jadi dengan kasus ini Allah mengangkat derajat mereka. Dan bisa jadi dengan meremehkannya kita pada mereka, itu Allah menurunkan derajat kita. Ya. Baik, tadi ada masalah dengan niat. Sudah mengamalkan belum? Baik, sudah. Ada lagi step berikutnya. Apakah sudah ikhlas amalnya dari ilmu terhadap kajian itu? Ini penting banget. Apakah sudah ikhlas? Baik, di kajian, ayo jenggotan. Ayo cingkrangan, baik. Sekarang di luar jenggotan. Kemudian cingkrangan. Apakah benar jenggotan dan cingkrangan lillahi ta'ala untuk imtithal li awamirillah wa rasulih? Ikhlas belum? Baik. Alhamdulillah sudah ikhlas. Oh, jangan merasa ikhlas dulu. Ditelusuri lagi, siapa tahu ada syawaid, yaitu kekurangan. Andai misalnya kita sudah berusaha ikhlas, apakah sudah istiqomah? Ujung-ujungnya apa? Istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita cari. Ujung-ujung itu istiqomah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keramatnya muslim itu di istiqomahnya dia, bukan di banyaknya ilmu dia. Karomahnya, kekeramatan muslim, mau kiai, mau habaib, mau asatidzah, mau ulama, mau tulabul ilm, sighar, akbar, mau yang peserta kajian tematik tabligh akbar, mau kajian kitab tabligh aswar, mau yang manapun, ujung-ujungnya diminta itu istiqomah. Makanya yang kita minta pertama sampai terakhir itu ihdinash shiratal mustaqim. Itu yang pertama dulu, jangan meminta yang lain dulu. Baik, meminta yang lain juga, tetapi yang paling pertama asasi ihdinash shiratal mustaqim. Ya, ujung-ujungnya istiqomah. Nah, makanya latihlah diri antum istiqomah dalam belajar, sehingga berpengaruh terhadap istiqomah dalam amal. Orang yang belajarnya gak istiqomah, jangan harap amalannya istiqomah. Ya, karena belajar itu step. Belajar itu sebab, mendapatkan ilmu. Ketika sebabnya saja kita tidak bisa istiqomah, maka bagaimana kita bisa mendapatkan akibat yang istiqomah? Ya. Sebenarnya sampai mana kita tadi ya? Kalau mereka mengkajinya secara benar, ada enggak zaman dahulu kalangan Bani Israel yang mengkaji kitab Taurat dan Injil? Ya ada. Dan mereka benar enggak mengkajinya? Benar, makanya mereka disebut beriman karena mengkajinya dengan benar. Bukan acak-acakan. Nah, orang yang mengkajinya dengan benar, mereka tidak menyelewengkan dan tidak menyembunyikan isinya. Baik. Ini kalau mengkaji dengan benar dalam artian tidak secara runut saja, melainkan benar-benar ikhlas dalam mengkaji. Karena tidak semua yang mengkaji rutin itu tidak menyelewengkan kajiannya. Kadang ada yang benar-benar belajar, bahkan benar-benar belajarnya di akademik rutin, cum laude, summa cum laude. Summa itu dari kata summa mungkin ya, nggak tahu deh. Nah, benar-benar malah menyelewengkan apa yang dia pelajari dan menyembunyikan kebenaran. Ada. Berarti udah aman belum kalau kita udah kajian kita? Belum aman. Anak pribadi belum aman Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Alkitab, yaitu yang mereka pertama mengkaji dengan benar, Kedua, kemudian juga mereka tidak menyelamatkan. Dan ketiga, mereka tidak menyembunyikan kebenaran yang telah mereka miliki, yang telah Allah berikan kepada mereka. Adapun sebaliknya, orang-orang yang menyelewengkan kalam Allah dan menyembunyikan kebenaran kandungan isinya berupa karakter-karakter Nabi SAW yang sudah ada alamah dan simahnya dalam tertutur dalam Taurat dan Injil, baik dari namanya maupun dari karakter fisiknya, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Meskipun mereka tahu. Jadi iman itu tidak sekadar pengetahuan. Iman itu tidak sekadar pengetahuan. Kalau misalnya dibilang iman itu sekadar pengetahuan, maka Murji'ah benar, mereka akan menang. Bagi Murji'ah itu, iman ma'rifatul qalb, sudah selesai. Kalau misalnya ma'rifatul qalb, ada beberapa orang Yahudi, Nasrani, bahkan Buddha, Hindu, bahkan ateis yang mengetahui benar ada Allah. Tapi mereka beriman enggak? Enggak beriman. Jadi pengetahuan semata tidak melegalisir keselamatan. Tidak melegalisir keselamatan. Tapi pengetahuan menjadi modal keselamatan. Dan modal itu tidak semua yang namanya modal itu digunakan. Antum punya modal, kalau antum tidak menggunakan modal itu, maka tidak akan ada akibat. Tidak akan ada efek. Karena modal itu hanyalah wasilah. Pengetahuan itu hanyalah wasilah. Dan mereka lah orang-orang yang merugi itu. Barang siapa dari ahli kitab yang beriman kepada Allah Ta'ala dan yang membacanya dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, anaknya rahib, anaknya pendeta Yahudi, beserta pendeta-pendeta lainnya yang beriman pada Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa arda'an. Ada ceritanya, beliau ketika ada dua versi sebenarnya cerita keislamannya Abdullah bin Salam. Ada versi Makkah, ada versi Madinah. Namun yang masyhur adalah versi Madinah ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Salam, beliau mendengar kabar kedatangan Rasulullah SAW. Maka beliau pun berusaha mencari yang mana sih yang namanya Rasulullah, mana sih yang namanya Muhammad. Dicari. Nah, akhirnya kata Abdullah bin Salam dalam satu riwayat, demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun raut, maksudnya aku tidak melihat wajahmu sebagai wajah kadhib. Tidak ada wajah kadhib. Tidak ada pesona wajah yang diada-adakan, tidak ada. Wahai Muhammad. Oleh karena itulah aku mengikutimu. Apa pelajaran sini? Wajah, mimik, ekspresi. Rasulullah SAW itu kita tahu Al-Amin dan beliau As-Sadiq wal Masduq ya. As-Sadiq wal Masduq. Beliau jujur sehingga orang-orang, sehingga beliau juga Masduq, yaitu yang dipercaya. Kejujuran seseorang itu kadang tersinarkan di wajah. Bayangkan misalnya. Misalnya antum nih, Aditya. Antum sekarang ekspresi itu, ekspresi yang memiliki kadang-kadang tidak sesuai dengan hati. Sahih ya? Enggak usah ragu, benar itu. Anda tahu. Kita semuanya dari kita. Nah, ekspresi wajah itu tidak selalu selaras dengan ekspresi hati. Tidak selalu terjemahan wajah itu sesuai dengan terjemahan hati, sesuai dengan keinginan hati. Kadang error. Kadang mau menzahirkan perasaan dengan wajah namun disembunyikan. Bahkan sebaliknya, terutama perempuan yang pintar sekali dalam mengatur wajah dan juga kalimat. Ya. Kadang ada lafal yang mushtarak maknanya mutabad. Lafal yang maknanya itu berserikat, beragam dan saling berlawanan. Nah, perempuan itu kadang-kadang memakai itu. Kamu enggak apa-apa kan? Aku enggak apa-apa. Tapi sebenarnya justru yang hakikatnya itulah apa-apa. Ya. Kamu pengen beli ini? Ah, enggak usahlah, kemahalan. Padahal pengen karena mahal. Tapi alhamdulillah Allah menciptakan perempuan itu luar biasa. Ya. Hikmahnya besar sekali. Tanpa mereka kita enggak tahu di mana sekarang. Tapi tanpa bapak kita lebih enggak tahu di mana kita sekarang. Iya, karena mereka enggak bakal melahirkan, mereka enggak bakal melahirkan Nabi Isa untuk kedua kalinya kan. Atau wajah itu bisa kita ubah. tidak sesuai dengan kondisi hati. Dan itu masyhur secara tradisi, secara urf, tanpa ada kaedah. Tetapi secara urf kita tahu. Bahkan kadang kita bisa melihat kepura-puraan orang dari body language-nya. Baik. Sekarang lihatlah bayi. Kenapa semua orang menyukai baby face, muka bayi? Kenapa? Karena tulus. Bayi itu ketika ada yang lucu baginya, ketawa dia. Dia tidak berpikir, apakah saya ketika ketawa akan mengecewakan bapak saya? Enggak berpikir gitu. Iya. Apakah ketika saya tersenyum, akhwat akan kemudian akan menyukai? Enggak berpikir ke sana. Tapi ketawa-ketawa aja. Ketika kemudian merasa gelisah, apa, nangis-nangis. Itulah ekspresinya. Tanpa berpikir, tanpa mikir. Makanya, as-sama' dan basar itu didahulukan sebelum af'idah. Wa ja'alna lakum sam'a wa absara wa af'idah. Karena stepnya sama' dulu itu sama' kenapa sama'? Basar ketika antum bayi lahir, apakah antum sudah bisa melihat? Belum. Belum. Belum bisa melihat. Belum bisa mengetahui apa-apa dari penglihatan. Tapi sama' itu sudah ada sejak antum masih dalam rahim. Oleh karena itu ketika antum ketika istri antum hamil, bukan antum ya. Ketika istri antum hamil, antum komunikasi yang baik bukan khurafat. Assalamualaikum. Kalau udah ada yang jawab tuh baru itu. Tapi biasanya gini, antum misalnya deketin perut istri antum, assalamualaikum. Yang jawab biasanya ya, ibu antum. Kok ibu antum? Ibu antum di rumah, istri ya. Waalaikumsalam, gitu kan? Nah, itu jawaban itu penting nggak? Penting sebenarnya. Representasi antara jantungnya ibunya dengan anaknya. Karena ketika mengeluarkan anak itu, jantung ibunya itu sangat penting. Iya, itu hidup dan matinya perempuan di situ. Di sini, kalbunya. Semakin dia sayang pada anaknya, insya Allah semakin kuat, semakin hidup. Allah permudah. Allah akan meyasirkan sabilnya. Semakin lemah fisiknya misalnya, jantungnya. Maka itu jihadnya perempuan di situ. Nah, komunikasi ketika itu juga vital. Karena apa? Ketika dalam rahim bayi itu sudah bisa membedakan antara getaran, suara, omongan dan semacamnya. Mana yang hafal Quran kalau dibiasakan bisa. Maksudnya deketin MP3 apa speakernya ke dalam dekat perut, atau ibunya dengerin MP3 atau ibunya mengaji, itu sudah bisa mendengar bayi. Makanya Allah menerangkan sam' terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian beberapa masa setelah lahir baru basar. Penglihatan. Nah, udah bisa belajar udah lengkap, karena belajar itu intinya dari dua. Dari ini dan dari ini. Iya. Nah, belajar pertama kali itu dari bahasa, dan bahasa itu enggak bisa antum belajar dari muka, dari mata, enggak, dari ini dulu. Itu pertama kali kita belajar itu bahasa. Enggak mungkin bayi itu mempelajari bahasa tubuhnya ibunya dulu. Enggak, mempelajari bahasa ucapan misal. Kayak ini dulu. Ya. Baik. Makanya enggak mungkin bayi itu dicekoki kitab tauhid, kitab tafsir al-Isra, enggak mungkin. Tapi dari pendengaran. Kemudian yang dia baru afidah. Qalbu. Nah, afidah. Nanti afidah itulah yang membuat dia menjadi mumayyiz. Sinu tamyiz itu ketika 7 tahunan. Nah, sebelumnya afidah itu belum begitu berfungsi secara maksimal. Tapi maksimalnya itu ketika sudah mencapai baligh. Paling maksimal ketika mencapai 40 tahun. Ya. Di situ baru hakikat kehidupan lebih mengena lagi di kalbunya. Jadi ada atwar, yaitu tur, step-step ya. Nah, ketika masih bayi, kita melihat karena afidahnya belum begitu matang, maka apa adanya dia. Maka apa adanya? Ketawa-ketawa. Makanya kita suka dengan wajah bayi. Meskipun misal bayi itu berkulit hitam legam gitu. Suka kita lucu gitu. Lucu banget. Suka. Lucu bukan berarti lucu ini bahasa perempuan ya, lucu ya. Maksudnya imut ya. Karena lucu itu kenapa perempuan suka bilang, "Ih, lucu banget sih." Padahal enggak ada lucunya sama sekali. Enggak, karena gini, karena mereka kadang perempuan itu menggunakan istilah yang mereka sendiri kalau mentadaburinya mereka enggak pernah mentadaburi, enggak tahu. Tetapi kalau kita tadaburi dan kita telusuri, besar maknanya, lucu. Itu kan yang membuat kita tuh tersenyum tertawa kan. Maka enggak mesti dia itu lucu jenaka, tetapi yang membuat kita senang. Baik itu melihatnya senang. Walaupun mungkin palanya jenong atau gimana, tetap baik, cakep gitu, mulus, apa adanya lah dia. Makanya kalau antum nyari perempuan, ya ibu antum perempuan juga, tapi nyari-nyari akhwat untuk misalnya dinikahi atau semacamnya. Kata Nabi apa? Walud ya. Walud itu yang banyak anaknya. Maksud tahu dari mana banyak anak, berarti janda dong. Berarti. Enggak, walud di sini maksudnya yang subur, yang berpotensi subur tahu dari mana? Lihat dari keluarganya. Tapi enggak harus juga. Kalau misalnya ternyata dia cuma satu doang, tunggal dah selesai, berarti enggak boleh kita nikahi? Bukan. Maksudnya kan lihat, kalau antum mau banyak anak, cari akhwat yang punya banyak saudara. Iya. Karena ada kisah seorang ustadz itu, istrinya cuma satu, anaknya 27. Itu subur dan menjalani dengan sabar harusnya. 27, masya Allah, luar biasa itu. Masya Allah, satu aja kadang orang nggak betah dan kadang dipecat itu anak. Tapi ini 27, itu pas dengan jumlah apa ya? Allah alam, jumlah apa itu? Nah, walud, kalau misalnya antum mau memperbanyak kaum muslimin, cari yang berpotensi keturunan banyak, yaitu yang bersaudara banyak. Punya berapa? 5, masya Allah, ambil salah satunya. Dan juga wadud. Tahu dari mana wadud ini? Nah, kata para ulama, wadud atau wadud artinya apa wadud? Di antara asma Allah itu wadud, ya kan? Di surat Al-Buruj, wahwal ghafurul wadud, mawaddah. Nah, itu kasih sayang. Dia dari mana kita tahu? Dari bagaimana perempuan akhwat ini suka dengan anak kecil. Iya. Makanya antum cari guru-guru TPA. Gak beneran. Guru-guru TPA itu sabar-sabar. Bahkan sebagiannya janda. Gak beneran. Guru SD, guru TPA itu cari. Itu bagus. Ya. Karena wadud. Mereka sabar. Nah, perempuan sekarang makin mulai mengikis perempuan wadud ini. Banyak yang lebih suka kerja di kantor daripada deketin anak-anak kecil. Beneran. Kalau antum melihat ada akhwat berhijab, cadaran, kemudian dia deket sama anak-anak, antum pikir gak? Tanya dulu siapa tahu itu anaknya. Entar antum deketin, suami datang jenggotan gede, ngapain lo? Jangan sampai. Nah, yang kayak seperti itu, gimana dia memperlakukan anak-anak kecil? Apakah dia memperlakukan, menyayangi, suka, sedang, dan anak kecil mengerubutinya karena senang sama gadis ini? Wah, kalau udah kayak gitu, antum, insyaallah nih, target, ya. Tapi ada juga yang memang perempuan akhwat ya, anti dengan anak kecil. Ada anak kecil deketinya, enggak usah deket-deket tau. Ada, nah itu yang lagi ketawa. Nah. Ada kayak gitu. Nah, seperti ini hati-hati nih, jauhi. Baik. Biar nasibnya main lain aja. Kenapa kita sampai sini? Sebenarnya sampai mana nih? Kita lagi bicara apa sebenarnya? Abdullah bin Salam. Baik. Abdullah bin Salam buka dari kalangan Bani Israel, Yahudi. Dan beliau radhiyallahu anhu anaknya seorang pemuka Yahudi. Jadi ini dari keluarga darah birunya Yahudi. Dari segi keilmuan Yahudi ya. Yahudi, Judaism. Maka beliau bilang, demi Allah saya enggak melihat wahai Muhammad adanya aura kedustaan di wajah kamu. Karena Nabi Muhammad apa adanya. Apa adanya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyir nadzir. Apa adanya. Nah, enggak ada kedustaan. Nah, maka berimanlah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya, kemudian suatu ketika setelah itu di Madinah, kan di Madinah banyak orang-orang Yahudi karena menunggu kenabian terakhir yang tidak sesuai dengan harapan duniawi mereka. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pemuka Yahudi yang lain. Saya pengen tahu nih, menurut ente semua. Menurut ente semua, ente kenalkan Abdullah bin Salam? Oh, iya kenal Abdullah bin Salam. Siapa menurut kalian? Abdullah bin Salam itu siapa? Abdullah bin Salam itu putra terbaik kita. Dari bapak terbaik kita. Ulama kita beliau. Membangga-banggakan. Ente tahu gak? Kalau misalnya Abdullah bin Salam ternyata masuk agama Islam. Oh, yang benar. Ngomong apa kamu Muhammad? Gak mungkin lah orang ulama kita. Ya, Abdullah, ya Abdullah bin Salam. Ta'al, mari. Apa kata Abdullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, apa kata mereka? Abdullah bin Salam itu putra terburuk kita, dari bapak terburuk yang langsung berbalik 180 derajat. Yahudi, kenapa kayak gitu? Ta'assub. Sekarang ada ormas kayak gitu? Ada taubat dari ormas ini karena kembali kepada manhaj salaf apa? Seburuk-buruk kami. Tapi ketika dulu masih di ormasnya, oh ini ulama. Ini kiai kami. Menyimpang sedikit, wah kamu menyimpang dari iman kami, kamu seburuk-buruk. Nah, mirip gak? Mirip. Itu Abdullah bin Salam. Jadi, barang siapa dari ahli kitab yang beriman kepada kitab Allah Ta'ala dan yang membaca dengan sungguh-sungguh haqqa tilawati, maka sudah pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang buta huruf. Jadi begini, kalau misalnya kita perhatikan posisi Nabi Muhammad SAW dengan posisi kaum Yahudi dan Nasrani kita gitu, mereka kaum Yahudi dan Nasrani itu, mereka punya kitab, otomatis mereka bisa baca. Mereka punya knowledge, mereka punya skill. Nabi Muhammad punya apa sih? Hanya punya kejujuran. Orang yang jujur dalam bermanhaj, walaupun gak bisa baca kitab, itu lebih baik daripada orang yang bisa baca kitab, namun manhajnya rusak. Sahih? Sahih gak? Gitu. Pelajaran dari sini. Pelajaran. Apa sih yang gak dimiliki oleh Yahudi ketika itu? Kekayaan punya gak? Punya kekayaan. Kitab punya pegangan, punya bahasa, punya pembacaan, punya keluarga, punya. Nabi Muhammad SAW punya apa? Apakah beliau ketika SAW adalah orang kaya? Bukan. Memang nasab beliau nasab yang dimuliakan oleh kaumnya. Namun nasab itu gak berarti apa-apa kalau misalnya memang kafir. Jadi Ibrahim bukan bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu cuma pelajaran aja. Tapi enggak ada ibrah secara keislaman di situ. Apa yang dia punya? Hanya kejujuran apa adanya. Hanya kejujuran. Tapi makanya kejujuran itu penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala merizkan kita kejujuran dalam beramal saleh. Allahumma. Kita mulai di ini ya. Kita mulai di tafsir ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Alladzina, orang-orang yang umum ya, orang-orang yang atainahumul kitab, orang-orang yang ataina, kami telah datangkan kepadanya, kami telah berikan kepada mereka. Hum di sini kembali ke alladzina alkitab maf'ulun bih. Sekarang alkitab di sini ada alif lam. Nah, di sini alif lam ketika antum menafsirkan beda, maka mana beda? Tujuannya beda. Alif lam di sini ada potensi alif lam jinsiyah, ada juga potensi alif lam ahdiyah. Baik ahdiyah zikriyah atau zihniyah. Bagaimana kalau misalnya kita tafsirkan Alkitab isi alif lam jinsiyah? Berarti orang-orang yang telah kami berikan kitab, jenis kitab apapun umum. Jenis kitab apapun. Baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Al-Quran. Nah, apapun kitab yang Allah berikan, Zabur atau apapun. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka akan membacanya dengan sebenar pembacaan, maka mereka pasti akan beriman padanya. Jadi di sini kalau misal Alkitab di sini kita kuncinya di sini alif lam. Kalau kita menafsirkan al di sini kita mentayin sebagai al jinsiyah, maka mencakup seluruh umat dan seluruh kitab yang ada di umat itu. Baik di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup. Ya. Nah, tapi Alkitab di sini juga bisa ditafsirkan alnya bukan jinsiyah, melainkan ahdiyah. Ahdiyah. Ahdiyah itu kan berarti yang sudah tersebutkan, intinya gitu. Maksudnya sudah ma'lum secara muayyan, secara spesifik apa yang dimaksudnya. Berarti bukan umum jins, bukan, tapi ada yang khusus. Alkitab di sini ahdiyah, apakah disebut sebelumnya ada kitab apa disebut? Hah? Enggak disebut ya. Tapi ahdiyah di sini bisa dua tafsiran. Bisa ahdiyah yang dimaksud adalah Taurat dan Injil, atau ahdiyah yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi ada tiga penafsiran ya. Baik. Penafsiran pertama tadi apa? Alif lam ini jinsiyah, berarti mencakup semuanya. Taurat, Injil, Quran, Zabur, semuanya. Itu pertama, penafsiran pertama. Kalau misalnya kita pakai penafsiran itu, berarti konteksnya ini untuk seluruh umat. Konteksnya membicarakan tentang keadaan seluruh umat. Di antaranya ada yang benar-benar mengkaji kitab benar-benar sehingga mereka beriman. Kalau Alkitab di sini kita tentukan alnya adalah al ahdiyah, itu ada dua tafsiran. Tafsir kedua dan tafsir ketiga. Tafsir kedua yang dimaksud Alkitab di sini misalnya adalah al ahdiyah zihniyah. Zihniyah itu yang mana hal ini sudah tersebutkan secara nalar zihin. Dari mana dapatnya dalilnya? Walan tardo ankal yahud walan nasara. Mereka punya kitab enggak? Ya? Punya kitab. Berarti Taurat, Yahud, Injil, Nasara. Berarti Alkitab di sini bisa ditafsirkan orang-orang yang telah kami berikan Injil, Taurat dan Injil. Berarti konteksnya hanya terbatas pada golongan Nabi Musa dan Nabi Isa. Lebih spesifik lagi, jadi enggak seluruh umat, enggak. Maksudnya di sini Injil dan Taurat dan Injil. Itu kalau kita tafsirkan al di sini al ahdiyah zihniyah yang ditafsirkan hanya sesuai dengan ankal yahud wal nasara. Oke. Okay? Baik. Tapi bisa juga penafsiran ketiga. Oh iya, ya tadi penafsiran kedua berarti artinya orang-orang yang telah kami berikan Taurat dan Injil dan mereka dalam keadaan apa sifatnya? Yatlunahu haqqa tilawati ini, kalimat yatlunahu haqqa tilawati ini sifat untuk alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kitab disifati oleh Allah dan mereka itu sifatnya apa? Benar-benar membacanya. Kemudian khobarnya ulaika yu'minuna bih. Paham enggak? Jadi alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati mubtada. Khabarnya ulaika yu'minuna bih. Dan di dalam khabar ulaika yu'minuna bih, ulaika itu mubtada, yu'minuna bih khabar. Afwan kalau misalnya agak pusing. Tapi begitulah tafsir. Baik. Ah, jadi Yahudi dan Nasrani, konteksnya yang kedua. Ada penafsiran ketiga. Oh, penafsiran ketiga ini Alkitab alif lamnya ya ahdiyah zihniyah, tetapi yang dimaksud bukan Taurat dan Injil. Apa yang maksud? Al-Qur'an. Oh, kok bisa? Ini ahdiyah zihniyah secara logika. Tahu dari mana? Mana petunjuknya? Apakah ada ayat-ayat sebelumnya? Mimba di majaka minal ilm. Al-ilm di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an. Baik. Berarti bisa di sini mimba di majaka minal ilm. Al-ilm di sini maksudnya apa? Al-Qur'an sebagai finalnya, sebagai hakim untuk semua kita. Akhirnya. Nah, bisa juga emang sebelumnya juga disebutkan Al-Qur'an. Baik. Berarti bisa tiga tafsiran. Dan tiga-tiganya itu pun ikhtilaf. Ikhtilaf bukan ini. Ikhtilaf bukan. Ikhtilaf tahu kan? Perbedaan bukan ini, perbedaan pendapat bukan. Ya. Baik, ini ikhtilaf yang tabat atau tanawu. Tanawu sebenarnya kalau misalnya di kita perhatikan, sebenarnya dari ikhtilaf ini semuanya dia sama. Yaitu orang-orang yang benar-benar belajar itu bakal beriman. Udah intinya itu. Loh, kok kenapa kok kita repot-repot ini? Kok kita repot-repot kepoin gini gitu. So, orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha mencari tahu tentang sesuatu tersebut. Secara penting. Ya. Ketika orang itu kurang mencintai, dia akan menjauh dari kepoan dia terhadapnya. Ya. Eh. Misalnya anak-anak suka dengan Arif. Mas Arif, Masya Allah beliau belajar rajin, kemudian berprestasi. Anak senang sama beliau. Tapi karena senangnya anak, tentu anak pengen tahu. Ketika terdengar namanya, pengen tahu apa yang sedang dia kerjakan, bagaimana dia kok bisa seperti itu. Itu kecintaan. Kecintaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cuma ngambil konklusinya saja, selesai. Berarti ya cintanya kita itu cuma sebatas sathi, ya itu, udah. Nah, selesai, dah selesai. Dan ketika kita misalnya mencintai seseorang dan kita terus menggali orang tersebut, itu ketika kita melihat keagungan, keluar biasaan, kehebatan, kebaikan dia, kita akan semakin mencintai dia. Dan begitu juga dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an al-Azim. Kalau misalnya kita menggali semakin dalam Al-Qur'an, dan Allah pasti akan memberkahi kita, usaha kita, dan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akan semakin bertambah kecintaan kita dan semakin tambah keingintahuan kita yang tak akan pernah habis terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ilmu di dalamnya tak akan pernah bisa kita kuasai semua yang tersirat di dalamnya. Dan karena banyak hal di dalamnya itu yang enggak bisa kita temukan langsung sekarang, atau bahkan mungkin tidak akan pernah bisa kita temukan, mungkin orang lain yang menemukannya. Apakah ada satu kitab tafsir yang tebal yang mencakup segala hal detail dalam Al-Qur'an? Enggak ada sama sekali. Antum melihat tafsir Tabari berapa jilid? 24 jilid. Antum melihat kemegahannya, itu baca mungkin, karena malas baca mungkin seumur hidup enggak bakal bisa khatam. Belum tafsir Al-Qurtubi, belum At-Tahrir wa Tanwir karya Tahir bin Asyur, 30 jilid dan itu juga balaghahnya tinggi. Apakah sudah semua dalam Al-Qur'an itu ada dalamnya? Belum ada, baru sekian persen. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mananya, dan apa yang kami berikan kepada kalian dari ilmu illa qalil. Baru sedikit. Berarti masih banyak kandungan dalam Al-Qur'an ini yang Masya Allah belum terketahui. Ya. Jadi ya gitulah, kita kepoin gitu. Al doang kita kepoin. Itu karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Bukan karena kita ingin menyusahkan, ya. Kemudian sifat untuk alladzina atainahum, apa tadi? Yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, Lafal yatlunahu haqqa tilawati. Kita perlu mengetahui juga makna tilawah. Tilawah. Hu di sini kita tahu hu kembali ke Alkitab. Karena Alkitab di sini ya lafalnya dia walaupun sepertinya umum namun dia tetap mufrad secara zahir. Tunggal ya kitab yatlunahu. Dan masdar dari tala yatlu itu tilawah. Baik, mari kita membahas tentang lafal tilawah. Tilawah, apa arti tilawah? Tilawah itu artinya itiba'. Tilawah itu artinya itiba'. Ya tabi'ayat ba'u atau ittaba'ayat tabi'u. Tilawah itu maknanya itiba'. Nah, kita artinya membaca, iya membaca. Tapi kita tidak mungkin bisa membaca tanpa ittiba. Sekarang gini. Ada kalimat misalnya penjelasan atau misalnya ada kalimat antum baca sebuah kalimat pengumuman akan diselenggarakan kajian kitab Bulughul Maram. Antum membaca misalnya. Antum membaca antum ittiba enggak? Mengikuti enggak satu-satu kata? Ibu tiga akan ada tulisan akan diselenggarakan kajian kita belum akan nggak habis-habis karena nggak menuruti ke berikutnya. Oh, akan diselenggarakan kajian kita itiba ikut runut, ya kan? Nah, ini misalnya ada pengumuman atau ada misalnya di Nian ada di jalanan ada iklan besar gitu. Ketika cinta bertasbih atau KCB. Iya benar ya singkatnya. Itu film kan? Film apa novel sih itu? Dua-duanya. Oke. Okay. Enggak ada faedah dua-duanya. KCB. Kecep. Baik. Antum mengatakan kecep. Itu tilawah bukan? Tilawah mas, tilawah. Kenapa? Karena hurufnya beda-beda kan? Cuma antum bilang enggak sampai C. Itu bukan tilawah. Tapi tilawah itu ketika antum pergantian huruf atau pergantian kata, itu tilawah semuanya. Makanya asalnya tilawah maknanya tabi' atau tiba'. Ini namanya kecep, kecep atau KCB. SMS, WA, OL. Ya, itu semua tilawah itu dari huruf ke huruf mengikuti. Oke. Nah, mengikuti dalam tilawah itu ada beberapa penggunaan, tidak hanya untuk pembacaan. Kadang ada ya ada qiraah yaitu tilawah bermakna qiraah karena qiraah itu otomatis ada ikutan dari kata ke kata atau dari huruf ke huruf. Ada bermakna pengikutan dalam hukum. Pengikutan dalam hukum. Ada juga bermakna pengikutan secara fisik. Misal dalam kitab-kitab bahasa Arab latihannya, ajib anil as'ilatil atiyah atau anil as'ilatit taliyah. Apa arti tali di sini? Tali. Kenapa disebut tali? Karena ikut-ikut runut. Ya enggak, tali, tali dari kata bahasa Arab tali. Dari kata tilawah, talayatru atau taliya. Ajib amma yali. Biasanya tilawah itu ikut berangsur atau satu persatu. Nah, ya. Baik. Contoh misalnya. Ada surat dalam ada ayat dalam juz amma ada talaha. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Asyams itu apa? Mentari. Matahari. Mentari biasanya pagi ya. Wa ma duhaha. Dan apa yang duha di sini lebih ke waktu. Yaitu waktu setelah terbitnya dia itu duha. Terbitnya dia menyerai bumi itu waktu duha. Ha di sini balik ke syams. Syams ini muannats. Ha. Wasyamsi demi matahari dan demi waktu duhanya matahari itu terbit. Kemudian wal qamari idza talaha. Al-qamar isyaratnya bulan. Masa ini seringkali kebalik. Syamsul jadi nama laki-laki, bulan jadi nama perempuan. Bulan. Bulan. Bulan dari. Oke, okay. Wal qamar, qamar. Bulan. Idza ketika talaha. Talaha artinya ikut secara fisik setelahnya. Baru datang setelahnya, itu malam. Memang ada bulan ketika di siang hari, namun malam tetap normalnya ya. Bulan itu ikut setelah matahari, normalnya begitu. Ya kan? Wal qamar idza talaha. Ha ini kembali ke syams, yaitu idza tala asyams. Berarti tertib dia. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ayat yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Adanya fi di itu memasukkan, ya kan? Karena memasukkan di sini seperti perubahan itu enggak langsung gitu loh. Malam siang terang. Tiba-tiba deng. Enggak gitu. Tapi dimasukkan apa? Siang dimasukkan ke dalam malam. Perlahan. Ketika dimasukkan itu berarti bukan diubah gini. Ini siang terang tiba-tiba langsung berganti gelap itu aja. Itu orang kaget kayak gitu. Tapi itu yulijul laila, yulijun nahar fil lail. Dimasukkan. Nah, baru lail. Dan kemudian dimasukkan lagi wa yulijun nahar fil yulijul laila fil nahar. Nahar datang lagi. Berganti silih kan. Wal qamar idza talaha. Nah, masalah qamar dan masalah syamsul. Si qamar sama si syamsul. Manakah yang lebih diawali dan lebih tinggi derajatnya? Syamsul dulu apa si qamar? Hah? Syamsul. Ada kebiasaan kalau misalnya ana ketemu kucing itu selalu ana namain Syamsul di mana-mana karena mengenang Syamsul yang di Kalibata. Jadi, setiap ketemu kucing ana namain Syamsul. Muannas padahal. Syamsul itu lebih tinggi ya. Baik. Alasannya apa? Disebutkan lebih dahulu wasyamsi wudhuhaha. Gitu? Wal qamari idza talaha. Baik. Boleh alasan itu boleh. Coba cari ayat yang mendahulukan qamar daripada syamsul ada enggak? Ada enggak? Ketika Ibrahim alaihissalam berdebat memuja kaumnya, menghujat kaumnya dengan gimana? Baik, anggap baik. Syams itu lebih sering didahulukan. Itu ada. Baik, pertama. Kedua, antum tahu syams dan qamar? Qamar itu panas ya? Enggak. Enggak ada panasnya sama sekali. Syams, masya Allah. Baik. Di surat An-Naba ada syams ya? Ada enggak ayat di surat An-Naba yang mengisyaratkan tentang matahari? Wa ja'alna sirajau wahaja. Baik. Kalau qamar ada enggak? Waja'alna laila yusa waja'alna an-nahara ma'asha wa banana faqakum sab'a syidada waja'alna nah siraja wa hajin ada yang apa ya Nabi ya masyaallah atau lupa nah kemarin enggak disebutkan. Baik, kita pelajari dulu syams. Waja'alna siraja, siraj itu artinya pelita, petromak. Apakah antum melihat mana yang menerangi, matahari atau bulan? Matahari. Karena matahari siraj. Siraj itu petromak, pelita. Sekarang di dalam petromak atau pelita itu ada api enggak? Nah. Makanya petromak kita bilang wahaj, siraj. Baik. Sekarang kenapa itu? Jadi siraj itu lamp atau light. Nah, sekarang ada wahaj. Apa arti wahaj? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Wahaj itu artinya burn, blaze, flame. Burn, blaze, flame dan semacamnya. Itu semua ada unsur keapian enggak? Ah, ada unsur panas. Nah. Satu ya. Al-Qamar. Apakah pernah Al-Qamar disifati sebagai kepelitaan atau panas? Nah. Enggak pernah kan? Ya. Dan apakah ketika antum memandang Qamar itu, apakah antum melihat ada aura panasnya dia? Enggak ada, putih. Ya enggak. Baik. Sekarang kita punya lafal siraj sebagai pelita. Baik, sekarang kita punya lafal namanya dia dan nur. Apa yang dengar dia? Dia bukan dihia. Dia ada juga nur. Apa bedanya? Dia artinya apa dia? Oke, kita terjemahkan sinar cahaya gitu. Nur, Nur Hasan misalnya. Hah? Cahaya. Nur cahaya, nur cahaya. Dia itu sinar. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Dia atau nur? Coba antum buka surat Yunus. Ini Yunus kayaknya ada jin namanya Yunus kayaknya ada di sini. Yunus, Yunus. Coba buka surat Yunus ayat berapa enggak tahu. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan syams itu sebagai dhiya dan qamar sebagai nur. Sekarang masalahnya banyak orang nur nur nur nur nur nur ya. Namanya enggak ada yang namanya dhiya, jarang. Padahal derajat dia itu di atas derajat nur dan derajat syams di atas derajat qamar. Kenapa sekarang syams itu disifati dia dan qamar disifati nur? Karena begini, dia itu asal cahaya. Dia itu dialah yang memberikan cahayanya. Dan nur, nur itu tidak secara agak memberikan dirinya cahaya sendiri, tapi nur itu hanyalah cahaya. Nur itu hanyalah pantulan. Nah, qamar itu membutuhkan matahari syams untuk bisa bersinar. Benar gak? Itu di dalam pelajaran apa? Fisika. Ya, si qamar membutuhkan si samsul. Kalau samsul enggak bercahaya, enggak memberikan cahaya, qamar juga lebih-lebih. Makanya jadilah samsul, jangan jadi, ya boleh jadi qamar sebagai perantara. Oleh karena itu, ketika mempelajari agama, butuh enggak perantara? Butuh. Tapi butuh enggak cahaya aslinya? Butuh. Sebagaimana kita hidup di sini, butuh malam enggak? Butuh malam dan juga butuh siang. Kita butuh ulama ya sebagai ulama itu disifati apa Rasulullah? Hah? Bulan bukan? Bulan. Kenapa? Karena melalui ulama ini kita dapat cahaya. Ya. Kemudian asalnya sumbernya dari mana Al-Qur'an As-Sunnah itu ibarat mataharinya kita. Jadi itu asalnya, asalnya dari mana? Dari situ langsung sebenarnya. Antum masih ingat tafsir Al-Isra dulu? Ya kadul barqu yakhthafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Ya kadul barqu, hampir saya barq, barq itu apa? Sinar bukan, kilatan bukan? Itu binas dari dirinya sendiri enggak? Apa pantulan dari yang lain? Enggak, dari dirinya sendiri. Memberikan dirinya sendiri. Nah, ya kan? Yakhthafu absarahum, ini pandangan mereka. kullama adha'a lahum, dan adha'a bau dia. Berarti asalnya itu barok itu dari dirinya sendiri cahayanya, bukan pantulan kayak Umar itu pantulan aja. Berarti langsung. Kullama adha'a lahum masyufi wa idza adzal malikum. Itu permisalan orang-orang munafik. Ketika ada barok, mereka berjalan diterangi oleh barok. Tapi barok itu sementara. Sekarang apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah seperti itu? Karena dikiaskan dengan Al-Qur'an itu adalah al-barq yang memberikan bau asal ya, sumbernya dari Al-Qur'an itu sendiri. Makanya tadi yang bilang Qomar itu seolah-olah ulama ya, yang mengantarkan kita kepada matahari itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ibarat dia bau di darinya lah asalnya cahaya. Makanya dalam fisika itu, Anda nggak tahu ada khilafiyah atau enggak dalam ahli fisika, komar itu tidak akan bercahaya tanpa ada matahari. Ya, ya. Jadi nur itu lebih dekat kepada makna kalau Indonesia apa? Cahaya. Ya. Kalau misalnya wahaj atau dia bau itu lebih dekat dengan sinar. Makanya kita nggak pernah mengatakan kita yang kita matahari menyinari apa itu ya? Sinchan, come on. Matahari menyinari. Apa bulan menyinari? Enggak. Bulan itu bercahaya. Beda enggak? Matahari menyinari. Berarti pelakunya matahari. Bulan bercahaya. Berarti memiliki cahaya maksudnya apa? Bercahaya. Bercahaya. Mendapatkan cahaya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Paham? Itu dari kata tilawah. Nyambungnya jauh sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Antum cari aja Qomar dan Syams di Al-Quran, antum insya Allah akan menemukan kecocokan dan korelatif dengan apa yang tadi Anda sampaikan. Enggak ada kontra, insya Allah. Kalau ada kontra ngomong. Atau kalau misalnya ada ahli fisika yang bicara begini, yang menyelisih Al-Quran ini, enggak usah dipercaya. Ya. Jadi tadi tilawah, jadi tadi kembali ke, jadi dia, dia itu makana mufidan. Kalau nur makana mustafidan min ghairihi. Dia itu dia mufid dengan sendirinya. Kalau misalnya nur dia mendapatkan faedah dari yang lain. Jadi bulan itu ibar kayak kaca. Antum punya kamar, antum punya cermin. Kemudian antum melihat cahaya memantul di situ, nah itu nur namanya dari kaca itu. Tapi antum lihat dari lampu itu dia, dan dia itu normalnya mengandung unsur panas. Makanya ketika di kaca antum nggak bakal melihat ada panas. Oleh karena itu kata Rasulullah, wasabru dia, sabar itu adalah dia sinar. Kenapa? Karena kesabaran itu seperti memegang panas. Ya. Kemudian mengapa kemudian salat itu nur bukan? Nur. Tapi sabar itu dia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beristianah dengan dia sabar untuk mendapatkan nur. Kalau misalnya salat kita tidak berdasarkan kesabaran, kita enggak dapat nur. Kenapa? Karena dianya tidak ada. Paham urutannya? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah. Nah, sebenar-benar tilawah tentu ada beragam makna. Banyak maknanya itu, baik dari segi tajwid, baik dari segi dari segi aplikasi. Karena masya Allah ada tadi yang bilang hafiz Quran, ada seorang ya hafiz Quran menyeleweng. Seperti di sini ada ikhwah di sini yang ikut daurah tahfiz Quran atau di pesantren atau semacam ya. Kemudian ada video, kira-kira itu cerita dia. Sekarang nggak masuk teman kita. Ada video, video rukyah, rukyah di Trans 7, rekaman kecil gitulah, apa klip ya. Di situ diajarkan yang kayak gini, metode begini. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak ini yang aku atau yang melihat di sini, kemudian anak ini nanti kena, bisa metode kayak gini, kemudian didoakan, dibacain. Kemudian teman anak ini di dalam diri ada jin. Ke teman-teman yang hafal, penghafal, coba lihat nih video ini, apaan, beberapa dikumpulkan. Mereka melihat, udah play, udah mulai gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ditunjuk, ya kan itu otomatis kalau di layar tunjuknya langsung kita kalau lihat. Itu apa yang terjadi? Kena mereka semua, keserupan. Iya, padahal hafal Quran. Nah, ayo kita bilang, tilawah Quran itu enggak mesti melindungi seseorang kalau memang dia tidak bertilawah hakku tilawati. Jadi tilawah hakku tilawati itu penting. Makanya imam yang tilawahnya bagus, dengan adanya pentadaburan itu akan terasa ma'mumnya ahli maksiat sekalipun akan ada efeknya. Enggak betah, beneran. Enggak betah. Ketika imam tersebut benar-benar ada maksud. Ada seorang imam membaca ayat sihir di tarawihnya. Ada. Membaca ayat sihir. Dan ternyata dia baca tersebut karena tahu di belakangnya ada bapak-bapak yang memelihara jin. Membaca ayat sihir, ngejajal dia. Bismillah. Allah nih kalau misalnya dia baca, nih apa yang terjadi sama bapak-bapak di belakang saya. Sekaligus niat merukyahnya untuk bapak-bapak itu. Baca bahwa umat itu syaitan alam gulisah langsung bapak-bapak tidak itu gulisah kena jinnya. Karena apa? Apakah bapak-bapak itu tahu sedang dirukyah? Enggak tahu. Tetapi ini innamal a'malu binniyat. Allah Taala itu membaca niat kita. Antum ketika berdoa tapi tidak sempat angkat tangan, tidak sempat melafalkan, tapi di hati, ya Allah ini akhir ini, masya Allah, anda sangat menyenangi wajahnya, ya Allah, berkatilah. Dalam hati, anda melihat akhir ini, tiba-tiba selentingan gitu. Ya Allah, anda senang banget sama dia. Senang dalam artian ukhuwah, bukan senang dalam artian apa-apa. Senang, ya Allah, berkatilah hidupnya. Allah tahu, itu doa di kolbu, silent prayer, ya. Iya, tapi kalbunya pakai getar sistemnya. Tapi Allah Maha tahu itu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Mereka yang benar-benar tilawah sebaik-baiknya, ulaika mereka itu yu'minuna bih. Mereka itu pasti akan beriman dengannya. Dengannya. Kemudian statement yang keterbalikan dari awal. Tadi yang tentang orang-orang beriman, sekarang yang tentang wa may yakfur bihi. Adapun orang-orang yang kufur dengannya, yaitu dengan Alkitab, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi, khasirun, merugi. Baik. Rugi. Coba misalnya nih, ada orang, kita boleh enggak kita transaksi di masjid boleh? Enggak boleh kan? Baik itu transaksi akad dalam artian sighahnya atau dalam artian serah terimanya. Al-muhim jangan sampai ada bau-bau perdagangan di dalam masjid. Aku bilang di dalam masjid loh ya. Kalau di area luar itu wallahu alam yang lebih ya mungkin lebih hati-hati, lebih menjaganya enggak usah. Tapi yang dimaksud fil masjid, kita kata Rasulullah sesungguhnya masjid ini bukan digunakan untuk seperti ini, tapi untuk digunakan untuk apa yang seharusnya masjid, kata Nabi SAW dalam Sunan An-Nasa'i. Kalau misalnya ada teman kita transaksi dalam masjid, kadang memang lupa, jadi jangan langsung tegur dengan keras. Karena kita lupa, karena memang saking terbiasanya kita hidup di luar dan saking terbiasa bisnis, karena lupa di dalam masjid kita melakukan sesuatu yang dekat dengan transaksi. Boleh gak kita mendoakan semoga Allah tidak memberikan kamu keuntungan, atau mendoakan khusron, kerugian dalam transaksi ini, boleh gak? Nah, boleh, karena Rasulullah pernah la robahallahu lak. Nah, mengatakan seperti itu. Iya. Itu satu, bisa. Dan itu sunnah. Cuma ini bagi orang yang sudah tahu, paham. Ada bagi orang yang mungkin enggak tahu atau indikasinya lalai aja, tegur. Kalau misalnya tetap ngeyel, udah doain aja, mudah-mudahan enggak benar transaksi. Ya. Baik. Bagaimana dengan insyadullah? Insyadullah itu artinya mengumumkan barang kehilangan di dalam masjid. Boleh ya? Enggak boleh asalnya. Enggak boleh. Makanya ketika ada suatu itu, Nabi SAW menegur. Bahkan Nabi mengatakan ma wajadat atau ma wajadta. Semoga engkau tidak menemukan barang itu. Itu seperti siapa yang mendapatkan HP maka begini. Atau dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Memang sebagian ulama mengatakan ini makruh. Ada yang mengatakan ini haram. Namun yang lebih terjaga, jangan lakukan ini sama sekali. Ya, karena masih tidak diperuntukkan untuk hal-hal semacam ini. Mengumumkan barang hilang, mengumumkan atau transaksi, SMS yang ada transaksinya. Misalnya untuk menjual pulsa, bro, tolong dong isi pulsa ana, gitu kan? Mulai pling, wah isi pulsa, keluar dulu, gitu loh, jangan di dalam masjid. Cuman di sini permasalahan apakah transaksi tersebut sah atau tidak sah? Nah, ini juga khilafiyah di antara ulama. Tentu yang bilang makruh ya sah, udah pasti, tapi yang bilang haram ini, apakah sah atau tidak, ini masalah khilafiyah. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan? Insya Allah jam 10 kita mulai poin baik. Nah, ini masalah ini hadiah, hibah, enggak, bukan transaksi, ini hibah. Hadiah. Transaksi apa nih? Ya, suruhnya kan antum memberikan kepada teman antum buku. Dan antum beli bukunya itu di tempat lain kan? Ini hibah, hadiah, enggak masalah. Baiknya di luar, jangan enggak kayak gini. Enggak, di luar aja. Makanya ketika apa uang-uang dan semacam itu, walaupun itu bukan akad yang celengan atau kotak atau gitu, makanya baiknya di luar, jangan di sini. Ya, gitu ya. Anda paham ya, iya, ini nitip doang. Wadi'ah, titipan, menitip atau enggak bukan perdagangan, tapi menuju perdagangan, baiknya kayak gini di luar. Baiknya kayak gini di luar, ya. Apa gimana? Nah. Baik, wallahu ta'alam, ini mungkin kalau memang maslahatnya begitu, misalnya kalau misalnya di luar enggak mungkin kan. Maka mudah-mudahan ini diperbolehkan karena dalam Sunan An-Nasa'i judulnya insyadud dhalah atau yang masyhurnya insyadud dhalah namanya. Insyad itu tidak sekadar ikhbar. Insyad itu nasyid, yaitu mengantrokan, seantro jadinya. Beda dengan ikhbar. Ikhbar itu umum, ada yang santro, ada yang personal. Maka mudah-mudahan yang seperti ini, karena maslahat juga, ya, maka insya Allah mudah-mudahan gak masalah. Namun yang lebih baik adalah ke penjaga, pengawas masjid misalnya. Tapi kalau gak ada ya susah lagi. Ya, jadi yang dipahami insyad itu mengumumkan. Nah, ketika mengumumkan berarti umum. Tapi kalau misalnya personal, mudah-mudahan gak masalah insya Allah ya. Wallahu a'lam. Di sini kan enggak insyad. Dia mencari gimana bentuknya? Enggak, kalau serum enggak, itu insyad namanya, insyad. Kalau cuma istifsar atau nanya istifham atau tanya soal doang, atau tadi ngeliat enggak di sini? Itu percakapan biasa namanya. Ya, bukan insyad. Walaupun yang ditanya itu sesuatu barang yang hilang, tapi ini masuk ke dalam percakapan. Enggak bisa, enggak boleh. Itu insyad. Ya. Itu bedanya insyad dengan ikhbar biasa atau tahadduts muhadatsah. Ya, ada namanya sih. Itu yang disebut insyad. Insyad itu bisa tertulis, bisa terlafalkan. Tertulis antum taruh di dalam masjid, hilang, itu menurut antum ini enggak? Etis enggak? Lebih-lebih ngomongan gitu kan? Tapi kalau di luar situ, insyaallah enggak masalah ya, tapi baik-baiknya jangan, mungkin ada tempat lain di dalam area masjid. Nah, itu juga insyad. Namun insyadud dhalah di sini bukan di dalam masjid. Tapi di luar tempat salat. Ini makanya enggak layak baik imam marbut. Syukran. Ataupun apa? Ya. Itu yang dilarang. Tapi sebagian orang memang memakruhkan, cuman tetap aja ini enggak etis di rumah Allah. Kami ikut belajar tahsin di sebuah masjid dan pembayaran buku dan lain dilakukan dalam masjid. Hukumnya bagaimana? Sebagaimana tadi, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tetapi lebih dekat kepada haram. Coba ditegur, tapi udah terjadi kayaknya. Coba lain kali ditegur, pembayaran itu jangan di dalam masjid. Karena itu akad mainnya. Ketika akad sebelah pihak saja itu bersyubhat, apalagi kalau ini akad udah jelas, pembayaran dua belah pihak langsung. Ya, kalau sebelah pihak misalnya pemesanan, bos, anda pesan dong, apa gimana dalam masjid, itu sesuatu yang nggak etis, apalagi kalau langsung bertemu kemudian bayar di dalam masjid, itu lebih nggak etis lagi. Kecuali kalau sifatnya bukan akad keuntungan jual beli seperti hibah hadiah, seperti misalnya, anda bagian antum buku nih, ya kan, gratis, itu nggak ada unsur akad jual beli, tapi murni itu hibah, dan itu sedekah. Sedekah di dalam masjid dilarang gak? Gak ada pelarangan. Dengan bentuk apapun sedekahnya selama syar'i, gak masalah. Tapi ini kan bayi'. Makanya Ustaz Muhammad Arifin Badri pernah mengkritik soal tabligh akbar atau kajian yang memakai kitabnya sendiri sekaligus mempromosikan supaya orang-orang beli kan. Itu dikritisi kenapa? Karena ada unsur menuju ke perdagangan. Itu bukan akad loh. Bukan akad, tapi ada unsur menjurus ke perdagangan. Itu baru menjurus loh ya. Walaupun sebagian dari asatidzah tidak mempermasalahkannya, tapi lebih amannya jangan. Bahkan yang paling terbaik sebenarnya adalah bikin kitab sendiri, kemudian cetak sendiri, print sendiri, biayain sendiri, kasih ke semuanya. Dikaji sendiri. Pahalanya itu bejibun. Wah, alhamdulillah. Jadi begitu ya? Ya, silakan. Wa may yakfur bihi, kalau dalam konteks di sini ini kufur akbar. Ya, tetapi kalau secara makna sahih. Tapi kalau misalnya kita lihat konteks, kita enggak bisa mengumumkan kepada kufur asghar yang itu, kufurul ashir atau kufur nikmat. Jadi ketika antum mau mendalilkan kepada kufur nikmat, dalilnya benar. Namun sayangnya memang konteksnya ini kurang tepat. Cuman sahih secara makna bahwasanya orang yang kufur nikmat maka rugi dia. Karena sudah jelas dalam dalil lain. Apa? Di surat Ibrahim. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi la syai azab kusran mubin, ya kan? Dari pakai dalil itu aja ya. Oh, apakah melalaikan Al-Qur'an itu termasuk kufur terhadap kenikmatan? Iya. Melalaikan Al-Qur'an termasuk kufur terhadap kenikmatan. Sahih sekali, benar. Karena gini, kenikmatan itu yang terbesar terhadap umat kita, turunnya wahyu Al-Quran, As-Sunnah. Melalaikan kenikmatan terbesar adalah mendatangkan kerugian tentu saja. Bisa sahih, pemahaman yang sahih. Ya. Tapi sekarang istilah melalaikan Al-Quran itu perlu tafsiran. Seperti apakah melalaikan Al-Quran? Seperti apakah hajrul Quran? Itu banyak rincian. Wallahu a'lam. Ya, Mas Adi. Ini terakhir ya, habis ini gak ada yang tanya lagi. Insya Allah aku istirahat dulu ya. Imam berwajib, ya. Ya. Kalau misalnya memang orang yang baca yang bagus Quran itu dia tidak tahu bahwa saya akan maju itu baca yang jelek dan fatal, maka enggak masalah. Ini rufi umati diangkat kolamnya, kolamnya itu kolam al-jahal. Maju biarin pede aja, maju aja. Kecuali kalau majunya antum akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, misalnya fitnah yang lebih besar misalnya, ya. Kalau misal menemukan barang di masjid terus bikin papan pengumuman, bikin langsung papannya gitu kan, bikin papan pengumuman di beberapa masjid. Jadi demo barang dijual terus dibikin papan gitu ya, bahwa ditemukan barang itu bagaimana? Kalau nggak boleh solusinya, papan pengumumannya di mana dulu? Di sini maksudnya bikin papan pengumuman udah ada papan pengumumannya kan? Tapi maksudnya nempel pengumuman gitu loh, nempel kertasnya. Boleh. Bahkan ini gini loh. Kalau terkait ini namanya kan barang di masjid. Lukotoh bukan? Lukotoh itu barang pungutan, barang temuan, kan? Baik. Lukotoh ini ada hukumnya rincian. Ada kalau lukotoh itu kecil, 5.000 ambil. Kalau 1 juta nah ini kan. Kalau 1 juta atau menemu HP. Nah, nemu HP ini karena HP barang berharga termasuk, maka tidak boleh diambil melainkan umumkan. Nah, insyatnya itu enggak boleh di dalam masjid. Boleh di papan pengumuman dengan tulisan insyat itu insyat namanya. Insyaallah boleh ditemukan papan pengumuman, ditemukan papan pengumuman. Ditemukan HP dengan demon HP gitu aja, mujmal aja. Kalau secara spesifik orang bakal tahu, kan? Bakal mengklaim semua itu miliknya. Padahal Laila tidak mengenal mereka, kan? Nah, ditemukan gini kan? Udah. Habis itu tunggu sampai setahun. Kalau ternyata setahun enggak ada yang ngambil, nah, tunggu buat ambil dari satpamnya ini punya saya. Ternyata satpam yang mau. Nah, kalau misalnya enggak boleh, boleh. Tapi asal papan pengumumannya itu di luar tempat sholat umumnya seperti ini. Kalau di luar situ boleh nggak? Ini bersubhat ya, baiknya di yang agak lain, yaitu di misalnya ya yang nggak nempel di masjid lah, tempat parkir misalnya. Masalahnya tempat parkir siapa yang mau ngeliat papan pengumuman? Tapi di tempat yang lain, dekat tempat wudhu misalnya. Ya, tapi insya Allah kalau memang orang tahu di situ ada papan pengumuman, orang akan mengerubutinya. Apalagi rakyat Indonesia ini ya. Kalau misalnya ada 3 orang ngumpul aja kan. Anda pernah nyoba kan di kampus lift ya? Kan kita kan ada dekat tangga, ada lift kan. Nah, itu kan dari lift itu kan menuju ke rumah masing-masing, lantai masing-masing. Ada papan pengumuman dekat lift itu. Anda kemudian itu kan ada gabus-gabus gitu kan. Gabus pengumuman, terus ada kaca, terus ada kadang ada kertas itu. Anda ngeliatin gabusnya. Liatin aja, Anda ngeliatin aja. Datang. Ramai langsung. Anda pada dasar. Anda ngerti gak busnya, nah. Anda gak baca. Langsung datang. Antum kalau di jalan juga gitu aja. Kongko bareng, bertiga, berempat. Gak jelas ngapain. Diam aja gitu. Ngeliatin apa? Ngeliatin lantai. Orang pada. Ada pada. Iya. Itu bisa kayak gitu. Dengan strategi gitu. Ya. Oke, okay, insya Allah boleh. Solusinya tadi di luar, nggak usah di dalam. Jangan sampai di dalam. Jadi insyad, insyadul bola itu ada yang secara lafzi, ada yang secara kitabi, kalimat. Ya, nggak masalah dua-duanya. Di luar, asal. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah jam 10 lewat 10, kita akan memulai kajian fawaidul fawaid. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.